Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Al-Ayah. Rabbukum utawi pangeranira a'lamu kumudanene sapa pangeran bima fi nufusikum kelawan perkara kang ana ing sak jerone pira-pira atimu. Niki nglanjutake bab birrul walidain. Birrul walidain artine bakti dhateng tiyang sepuh kalih. Lawan katane uququl walidain. Wani ring wong tuwa loro. Wani karo wong tuwa basa arabe uququn. Kanjeng Nabi ngancam dateng tiyang kalih. Mesti ditumpes dening Allah nang dunya. Dawuh Kanjeng Nabi, isnani yu'ajjiluhumallahu uqubatahuma fid dunya. Al-baghyu wa uququl walidain. Isnani wong loro yu'ajjiluhumallahu uqubatahuma sing tumpesane digawe nang dunya. Ora usah ngenteni sok kiamat. Siji al-baghyu lacut wani ring Gusti Allah. Nomor loro wa uququl walidaini wani karo bapak ibu. Tumpes nang donya. Dawuh jeneng Nabi mengku donga. Sampan saged niteni anggere ana anak terlalu wani ring wong tua loro luweh-luweh ring ibu. Mangke sampean titeni tiang wau. Nek mboten enggal tobat tumpes. Kadang-kadang cekak umure mati mendadak sing kurang kepenak. Nomor loro atau tigae umur panjang sing menggik-menggik terus. Menggik-menggik ya kena, mengguk-mengguk ya kena. Ini sampan titos ini. Dawuh Kanjeng Nabi mesti bener. Isnani yu'ajjiluhumallahu uqubatahuma fid dunya al-baghyu wa uququl walidain. Atengriki diterangake rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Pangeran ngerti sing nang atimu. Kowe le bakti karo wong tuaku tenanan tah etok-etok sing pirsa Gusti Allah. Malaikat ora ngerti. Inda kunu salihina lamun ana sapa sira kabeh salihina ku wong sing taat marang Allah. Taat ringine Allah, taat ring dawuhe. Antarane dawuhe Allah birrul walidain. Fa innahu maka satemene Allah kana iku ana Allah lil awabina warang wong sing padha gelem tobat. Wafura iku zat sing ngapura. Mbok menawa kedarung bapak ibu wis kapundhut ing mongko nalika uripe wanine luar biasa. Nek wis kadung kapundhut piye? Nek wis kudung kapundhut satu-satunya jalan didongaake. Didongaake. Asal wong tuwa lorone Islam. Didongaake. Nek wong tuwa lorone ora Islam didongaake jaluk nang ngapura haram. Haram. Nek dijaluk nang mak ngapura perintah. Niki dipun emut-emut ndongakno karo wong Islam sing kapundhut. Fardhu kifayah wajib. Dalile salat jenazah. Dalile gampang. Salat jenazah. Salat jenazah ku nganti diwajibake. Fardhune diarani kifayah. Nek nganti ana wong Islam kapundhut wis berhak disolati ora ana sing nyalati. Wong sak balat dosa kabeh. Sak balat bahasa kitab iki. Sak balat asgharul balat negara sing paling kecil yaiku sak kecamatan. Sing diarani negara yaiku sing ana pemerintahan militer lan pemerintahan sipil. Ku diarani negara. Nek kaya desa urung iso diarani negara. Pemerintahan militer kuramil dan ramil dan sek sipil kena iban. Iki asgharul balad. Sak kecamatan desa kabeh nek ana wong wis kapundhut berhak disolati ora ana sing nyalati babar pisan. Dosa kabeh wong Islam sak kecamatan. Nek fardhu kifayah. Intine salat jenazah berdoa. Berdoa. Intine salat jenazah berdoa. Nek badhe takbir sing nomor 3. Takbir. Niki takbir, mboten maca takbir. Badane takbir sing nomor 3 maca nek mayite lanang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Takbir. Takbir kali maca takbir niku dhewe. Ya. Kaya nek nuju bodho. Salat rong rakaat. Badane takbiratul ihram, rakaat sing sepisanan takbir ping 7. Rakaat kedua badane takbirul qiyam. Takbir ping 5. Takbir kali maca takbir niku dhewe. Nek takbir angkat tangan. Takbiratul ihram angkat tangan. Allahu akbar. Ya. Nek maca takbir ora usah angkat tangan. Iki bedane. Dadi Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Ini takbir. Nek maca takbir ora usah angkat tangan. Kaya nek dhewe maca takbiran kok maca. Aja Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Stres kabeh niki. Niku maca takbir. Aja angkat tangan. Ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ora ana ngene iku. Mergo kowe maca. Oh, nek aturane. Maca takbir karo takbirane. Takbir karo maca takbir. Padha karo salam karo maca salam. Haqqul muslim alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaih. Al hadis hasisun sahih rawahu Muslim. Hae wong Islam nek kepethuk wong Islam, salam. Ana 6 idza laqitahu fasallim alaih nek kepethuk salam. Aja keliru idza laqitahu fasammillah nek kepethuk maca bismillah ora ana niku. Ya, dadi kepethuk assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja kepada bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tindak pundi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tindak pakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pakan tumbas napa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pakan tumbas telo. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap semantan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo-monggo. Pada stres ini. Niki. Mulane sing teliti. Nggih. Quran hadis niku nggih gampang, tapi pengetrapane sing angel. Mulane nek ana salam diawali basmalah, ora wajib jawab. Sebabe apa? Sebab ora salam. Maca salam. Nah, nek maca salam ora wajib jawab. Padha karo zaman iku nek sebayang ra maca salam. Assalamualaikum ayuhan nabiy rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganti ana fil alamin hajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki maca maca salam. Nah, ora wajib jawab. Lah niki carane. Dadi salam apa maca salam? Nek salam langsung kepethuk assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wajib jawab. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ora wajib jawab. Oh, ini kebedaan. Jadi ada aturan. Ya. Jadi, dunga ake karo wong tuwa loro, kalau wong selimale, sing Islam. Wong Islam wis kapundhut. Dunga na karo wong tuwa loro, wajib. Dunga na. Minimal nek ba'da salat ndungake. Aja nganti lali. Tapi nek wong tuwa loro sing kafir, nek wis mati didongakno jalukke ngapura dosa haram. Nalika nek donya bakti karo wong tuwa loro padha go Islam utawa kafir wajib. Niki hebate wong tuwa. Padha ku Islam atau kafir wajib dibakteni. Iki urute bahasa Quran. Badane pengabdian sing murni dhateng Allah aja disekutokake. Bakti karo ibu bapak padha ana donya utawa ana akhirat nek pancen Islam. Nek donya nek kafir wajib. Terus ganti bakti rengene sanak famili. Fakir miskin, orang terlantar. Jadi dikhususake. Wa'ati dzal qurba. Terhadap bapak ibu wis dilakoni. Kewajibane manusa aja ana apa ora ana. Wa atilan maringono sira dzal qurba ing wong kang ana hubungan kerabat. Bahasa kudus sanak famili. Paringono hakkohu ing hae. Piye? Hae sanak famili kudu dibekteni di silaturahimi. niki. Silaturahim karo berbakti. Ya. Wajib nih. Wa'ati dzal qurba. Dadi hae sanak famili kudu dilunasi. Ya. Terus wal miskina. Wong kok sing miskin. Ngene iki nek nuju disebut siji wal miskina ya fakir miskin. Wabnasabili lan anak dalan. Anak dalan ki sing dimaksud senajan wong sugih nuju musafir teng tengah dalan kentekan duit, kentekan sangu. Niki diarani Ibnu Sabil supaya dihormati. Dihormati. Nah, mulane wong tetangga niku ana telu. Hakul jiran salah satu. Hak tetanggan. Fajarun lahu salah satu hukukin. Tonggo sinduweni hak telu. Tonggo sinduweni hak telu. Sici tonggo Islam. Tonggo pepetan. Lan tonggo isih kerabat. Ya. Pepet Islam li kerabat. Iki tonggo duweni hak macam telu. Fajarun lahu haqqani. Ana tonggo sing namung duweni hak loro. Tonggo pepet lan famili. Nomor loro. Jarun lahu haqqun wahid. Niki hadis niki. Tonggo sing duweni hak siji. Yaiku tonggo pepet tapi ora Islam, ora famili, kafir. Niki. Tonggo kafir niku duweni hak tetanggan. Pokoke sampean catat, angger ora kafir harbi, ora kaum murtadin, wajib dihormati. Nek nuju digawe ya diresoyo. Nek kowe nuju bancaan diteri. Cuma ana aturane. Nek nuju kurban ora kena diteri daging kurban. Kekah ora kena. Anjur piye? Solusine, solusine jalan keluare kula ndung konangan gampang. Tukokno daging ning kliwon. Kliwon ku nek Kudus, ngono yo para ning kliwon yo kentekan. Ya, tukokno daging ning pasar. Nek le ngedum sekilo-sekilo, tanggane mau loro tukokno 2 kilo dumno. Nek pokoke entuk daging, tapi aja daging kurban, haram. Daging kurban akekah diyafatur rahman. Suguhane Allah. Ora iso. Ringi wong kafir. Anung hukukul jiran biye. Tukono daging ring pasar. Oh, onaturane. Upamane kono kepaten. Lawat. Tekane. Cuma aja nganti ring kelenteng, ring gereja ora usah. Ring omahe tok. Angko didongakno. Ah carane ndonga kudu pinter. Lah iki wong Islam kudu pinter wong Islam. Wis muga-muga anu nyah. Koh koping ta sapa iku. Muga-muga entuk imbalan saking Allah setimpal. Ngono. Ora usah neraka, aja ngono. Lah muga-muga entuk imbalan sing setimpal. Mesti bener e. Nah, sing masih hidup mudah-mudahan mendapat petunjuk dari Allah. Benar. Ana aja nganti ra isanan. Ora aturane. Mudah-mudahan almarhum mendapat imbalan dari Tuhan setimpal dengan amal perbuatannya. Dan bagi yang masih hidup mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah. Benar. Biji 10 likono bunga. Ya. Niki ana aturane dadi wong Islam kudu reti ngempakno. aja ndeng wong kafir kok didongakno sing dak kena ku ndongakno muga-muga diapura pamane ora mati kafir keluargane kafir muga-muga almarhum untuk suwarga firdos wala firdos iki nabi angger-angger mbok wena-wena wong iku nah niki sing keliru dadi diatur carane ndonga ya. Jadi kerabat duwe hak pane. Nek nganti kerabate termasuk fakir miskin, jadi hak loro iki. Ya kerabat li miskin. Nek nuju ngetokake zakat diutamake. Nek kerabat tapi sugih, ya sedekah-sedekah. Istilah bahasa kudus tali asih. Kanggo mengikat ben tresno tali asih. Anak miskin klebu golongane asnaf samania dibagi zakate. Wabna sabil niki arang-arang niki wabna sabil. Tapi kadang-kadang seono. Lah ibnu sabil niku kadang-kadang tenanan, kadang-kadang ngapusi lah niki sing susah niki. Kalau wau dari mana? Kalau nanti tanggung dari mana? Saya dari Lampung. Lampung Sumatera? Iya. Nah, jenengan kok jagat dan sakit juga ngeriki sehingga lho kulut kan dan ini tiang. Itu wong Lampung. Lampung gak bisa cara Jawa aku. Terus tak takut di sampan benar saking pundi. Oh, kalau pabrinan. Oh, iya. Ya tak wakil, tetap tak wakil. Sebabnya wak gelem goro. Gelem goro, gelem ngaku. Tak wakil. Malah nenek goroh tak ngaku tak tak wae. Muka durung tobat. Dalile innahu kana lil awwabina ghafurun. Nira niki. Dadi wis ngaku senajan goroh tetep tak wae. Tapi sithik. Oh, ana aturane. Ya, dadi tetep tak wae. Niki. Nek carane do lucu-lucu ngono nek do njaluk niku. Ya. Ya. Jadi bahasanya itu kadang-kadang kena dikekuk-kekuk no. Dikekuk. Dari mana? Tasik Malaya. Oh. Ini ajengan. Enggak reti ini ya. Ajengan. Ajengan ku kiai. Nah, kalau kamu reti bahasa Sunda sidik-sidik. Oh. Nanti kalau teng Bandung, Majalaya Bandung. Kon pidato bahasa Sunda. Padahal kalau mboten saged niku. Ya wis tak kon kekno kancaku no. Terus kanggo bebungah. Para dulur, para ajengan anu mulia. Ribados ngraos bingah kuayana ti asa patepung lawung Pak Amprok Jongok. Wah. Barang tetek Pak Amprok Jongok gak tidak iso nerusno kula. Lah isane tok iku lucu niku. Ah, maknane apik. Para dulur, para sederek. Para ajengan, para kiai. Anu mulya ingkang minulya. Pribados ngraos bingah kula rumangsa bungah. Pribados ngraos bingah kuwayana tiasa patepung lawung Pak Amprok Jongok saged pinanggih sedulur kathah saiyek saeka praya. Lah, ane tak bedhe ente ajengan gak ngerti. Ya dudu Tasik Malaya kono ngono ndak. Ya. Carane ngono ndak. Terus terus tak takoni ngaku kula Jawa Tengah mawon endi Demak oh yo wis terus tak wae sebabe apa wis tobat nah tobat diweki ngono ora tobat aja diweki liwat nasabi dadi kadang-kadang lucu kula wau teng stampat koper kula sak anune teras doyo. Apa saya nak gowo rata telas aku. Ayo. Tapi tetap tak wae. Tapi sidik. Ngono carane. Nek ngapusi juga sidik. Nek orang ngapusi rata akeh. Oh ngono aturane. Nah. Niki wabnas sabil. Ki wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Wala tu badzir tabziro lan ojo mboros siro kabeh. Lan ojo boros tabzir iku boros tabziro kelawan tabzir tegese ngeceh-ngeceh Nek cara Kudus ngeceh-ngeceh. Duit aja mbok ceh-ceh. Contohnya duit dienggo ngeceh-ceh, dienggo maksiat. Duit nggo maksiat. Ya. Nanggap ledek, niku jenenge ngeceh-ngeceh duit, ya. Ya. Si pokoke sing dienggo liyane taat, dienggo maksiat, iku diarani ngeceh-ngeceh. Duit aja diceh-ceh. Poro-poro nek zakat diparingake karo sing berhak. Sedekah diparingake karo sing berhak menerima. Nek iku ora ngeceh-ngeceh. Ya. Malah anjuran. Nek kanggo maksiat namine ngeceh-ngeceh. Dijelaske pisan. Innal mubadzirina satemene wong sing ahli nabdirake barang. Pemboros kanu kono sapa mubadzirin ikhwana syayatin iku pira-pira kancane setan. Wis dulure setan niku. Wong sing ahli tabdir. Wa kana syaitanu lan ana sapa setan li rabbi marang pangerane kafura iku wong sing banget le ngufuri. Ra tau syukur. Ning selalu ngufuri kenikmatane Allah ku setan. Nganti setan iku sok nganjuri. Rengene wong Islam bisik-bisik. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Surat Al-Baqarah juz 3. Asyaitanu ya'idukum. Syaitan ngancam ning sira al-faqra ing kefakiran wal fahsya'a. Asyaitanu ya'murukum. Asyaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Syaitan ngancam kefakiran lan perintah bil fahsya'i kelawan kon medit. Niki endahe Quran. Lafal al-fahsya, al-fahsya nongone Quran komplit manane fahsya az-zina. Zina. Namun siji al-fahsya sinone juz 3 surat Al-Baqarah manane medit. Perintah setan sira wong Islam kon medit. Nah, diancam pekir nek kowe keblebon pekir. Diperintahke medit. Wallahu ya'idukum min maghfiratan min huwa fadla. Nek Gusti Allah malah janjeni sing bloboh-bloboh bakal diparingi ganti. Lan diampuni. Maghfiratan min huwa fadla. Dijoli. Nek setan perintahe medit. Nah. Ya medit, ya medit, sing diarani gemi, apik. Ya gemi. Nek kemediten iku lho sing susah. Ana ceritane wong medit ora mekakak. Tuku ndas wedhus. Niku dikerek. Ndas wedhus dikerek. Terus nek masak diduno. Terus nongkrong kendil, dimasak gulai. Bar kerek mana? Gulai. Sesok medun mana? Ngono nganti seminggu. Ya Allah Gusti. Itu pun gak seperti yang medit ya medit. Tapi kok medit ini? Lalu terus yang nomor pitu itu gulai apa itu? Ya medit ya medit. Ini aja ngono ya. Kok medit ini? Pamane jilwe. Iku seso, nek durung mambu, mambu buak, nek mubadir mboten. Nek barang isa dimanfaatno, dinggo mboten mubadir. Nek barang sing isa dimanfaatno, dibuak mubadir. Oh, nek dhas wedhus seminggu ngono ku ya wis mambune wis rak wis ditegule iku. Ya, nah, nek. Dadi medit ya medit tapi aja kemenan-menan ya. Jadi bapaknya, sehingga buku ini mau, dingin-nginan aku sahur. Namanya aku tidak apa-apa. Masa buku nanti seminggu, apa. Ya, susah, goreng nih. Sesok goreng mana. nganti tak kena dicokot. Iki. Namanya kemeditan. Kemeditan dilarang. Senengane setan ngakon medit. Perlu dicatat hadis nek diwaca medeni. Inna Allaha yab'asu malakaini. Ahaduhuma yunadi Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wal akharu yunadi Allahumma a'ti mumsikan talafa. Gusti Allah ngutus malaikat. Saben dina medhun ring donya, saben esuk. Inna Allaha yab'asu malakaini. Gusti Allah ngutus malaikat loro saben dina kon medhun. Tugase ndonga. Bar ndonga mabur maneh. Sisu medhun neh ndonga. Dungane sing siji rada apik. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah Gusti, wong sing breh panjenengan paringi gantos sing kathah. Penak. Sing siji berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah Gusti, wong sing medit-medit sampean tumpes. Wah niku. Madan iki terus digrayang awake dhewe klebu medit apa ora niki digayang dhewe. Aja njengguk kancane. Rungokno. Rungokno dhewe ra wong wala-wala. Grayang awake. Nah, dungane Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Niki sing siji. Sing siji, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Awali hadis, innallaha yab'asu malakaini. Allah ngutus malaikat loro khusus berdoa. Ya. Mulane sing breh lan pumpung wayah poso. Buyung pumpung wayah poso. Lah wis. Jane sih kepengen brewong dicetha ana aku. Lah kok jane anane bakul re. Apa maneh. Ana iku ngene iku. Dicet nangane bakul. Carane piye? Ulangane Quran, janjeni. Niki ngateni sampean cathet ayat pira, juz pira karepe piye. Kula wong slimale. Ape ngaweh ora ana dhuwit. Isa nyen. Wong sugih kok ora dhuwit. Oh, isa. Dite jinone bakul. Durung gateko. Biasanya bakul nek store ku likuran, likuran. Mulane malam likuran diarani malam preman. Sing ibadah ya preman, sing anu ya preman. Padha wae preman ku ana preman akhirat, ana preman dunia. Padha mawon. Lah iki mbok menawa kekosongan. Dalile tak duduhno. Wa imma tu'ridanna lan lamun mingu melingos sira temenan. Anhum saking zal kurba wal miskin wabnas sabil. Anhum saking sanak famili fakir miskin ibnu sabil. Ibnu sabil niku tiang terlantar ya, ibnu sabil asale wong sugih. Ibtigha'a rahmatin krono ngarep-ngarep rahmat mir rabbika saking pengaran ira tarjuwa kang isih ngarep-ngarep sira ha ing rahmat piye tegese ngeteng le sing angel e ling genahno nek nuju ana fakir miskin ibnu sabil sanak famili sing sangat butuhake domoro. Yang mongko kuwi ra nyekel duit temenan sebab iki ana nang ngene bakul semayane fakul lahum mongko ngomong sira lahum marang wong telu kaulam maisura kelawan ucapan kang halus. Mas nek pantese tindang mas mbak bu kula badhe ngaturi jenengan. Insyaallah benjing tanggal 24 jenengan mriki malih. Ampune Pak Ibu. Insyaallah arep sampun dateng. Asin diweki ya jalu tu. Kira-kira ngaweh pira sih sampean? Lha aja ngono, ndelok ndong. Ya dak ngono. Nggih, mangkene carane. Semayan. Iki al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Ngaten iki disemayani. Niki lakune jeneng Nabi. Diterangake tengene tafsir Sawi halaman 324. La taqta' raja'al faqiri minka. Ne ana wong fakir nyuwun aja nganti mbok putus. Saake. Bal imma antu'tiyahu ing kana maka syai'un. Paringi nek kenggawa. Au taruddahu bilutfin. Atau tiru tulak sing alus niki dereng enten atane kira-kira bakul dateka niku tanggal 21 jangan niki tanggal 22 insyaallah kama kana min khalqihi sallallahu alaihi wasallam kados tindak lampahi dening Nabi fakana idza suila aqta aw wa'ada bil aqta kanjeng Nabi nek disuwuni pasti ngaweh nek ana barange atau janji ngaweh nek daknya kalian apa-apa. Ini kanjeng Nabi. Kan kanjeng Nabi nek maringi niku unduh usuk. Orang dipadak no, unduh usuk. Samine nek nujono daya. Ini nate. Kanjeng Nabi ketamunan wong fakir. Nak ngarap lawang terus dipundhutake roti. Roti dilungke. Fakire lunga. Sedih lah ana wong sugih teko numpak jaran. Dipinarakake ning kursi. Disuguhi kaya wong sugih. Ana wedange ana sembarangane den wong sugih. Lah Siti Aisyah matur. Siti Aisyah niku senom nalo. Nalika kanjeng Nabi wafat, Bu Aisyah ku nembe umur 18 tahun. Ku nalika kanjeng Nabi wafat. Nalika dadi garwane kanjeng Nabi mulai umur 6 tahun. Dolane ana Siti Aisyah takon. Lho jenengan kok model, ana apa kok model? Sing wong pakir sampean gur jikukno mek sak cuwil roti siji. Sing wong sugih malah disugati pirang-pirang. Lidi pinarakno. Kanjeng Nabi ngendika, "Umirtu an unazzilan nasa ala qadri manazilihim." Aku diperintah Allah. Kon ngurmati wong ki menurut tingkatane. Upamane sing fakir nyuwun monggo kula aturi pinarak bingunge lak mekakat nggih wong fakir. Wong ngemis-ngemis ki lho, njaluk dhuwit ngono. Monggo pinarak riyen, malah suwe kesuwen. Alon sing kecekel ngono terus ngarep njaluk ngono ngoten niku wong fakir. Nek leren pinarak, leren ngombe ngawahi dadi siji kan susah. Niki umirtu an unazzilan nasa ala qadri manazilihim. Jadi wong ku di Kanjeng Nabi diperintah kon nempatake seseorang menurut tingkatane. Padha karo wong ngomong karo manusa. Aja diawur kabeh. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Sampeyan nek ngomong karo wong menurut akale. Ngulang nak tekae kok. Nganten niku ya. Tok ngomong nek TK kok ngomong nganten lucu. Nek TK ku ya ngomong sepeda, pancal apa-apa, sepur ngono ya gundhe ereti. TK. Aja ngomong-ngomong bab nganten. Anak pemuda-pemuda ya itu ngomong bab nganten. Wis tuwa-tuwa kok ngomong nganten ya lucu. Ngomong-ngomong wong tuwa ya ngomong mati ngono. Wong umur 70-80 jak ngomong manten. Allah. Ah sing dirabekno apane? Kok lucu. Lucu. Hah? Nek sing umure tuwa-tuwa paham. Sing nom-nom urung paham, durung paham. Dadi nek wong tuwa-tuwa ngomong mati, ngomong ibadah ngono. Dadi anek nom-noman ngomong anten ngono ku serem ra mukakat. Jadi khatibun nasa ala qadri uqulihim. Nah, terus ayat candaipun Gusti Allah nggasak, nyindir. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basta fataqauda maluman mahsura. Wala taj'al ojon dadake sira yadaka ing tanganmu maghlulatan hale dibelenggu ila unuqika marang gulumu. Tanganmu aja mbok blenggu ning gulumu. Tegese apa? Medhit. Istilahe iki namene gasak. Basane basa isyarah. Tanganmu kula aja mbok blenggu ning gulumu. Medhit sing tenanane. Wala tabasudha kullal basti lan aja jebeberake sira ing tanganmu kullal basti kelawan jebeber sing ombo-ombo. Nek jebeberake tangan aja nganti ombo-ombo, sedekah nganti entek-entekan. Sedekah dite sak peti, diweno kabeh. Peti kosong. Ora oleh larangan. Fatang udah mongko dadi sira kabeh nek kemediten maluman ku diwodo. Wong medit ku diwodo. Allah ya geding, masyarakat ya geding. Mahsuran tur nelongso nek kakean metune nelongso. As-sakhiyu wong breh. Qoribun minallah. Cedak saking rahmati Allah. Qaribun minan nas, cedak masyarakat. Qaribun minal jannah, cedak suwargane. Baidun minan nar, aduh nerakane. Iki wong breh. Niki hadis niki. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, baidun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wong medit aduh rahmati Allah, aduh ko masyarakat, aduh suwargane, cedak nerakane. Maksudnya apa? Karek milih, sampan milih sing di ora ana wong medhit disenengi wong ora ana. Medhit anu, alah medhite nene. Nek gak sak wong idu didilat maneh kok. Iki gak sak wong medhit. Idu bisa didilat maneh, masyaallah. Medhite ra mukakat. Nah, mulane kula aja medhit-medhit ya. Nek medhit ngono tok ora apa-apa. Nek kuwa medhiten iku sing nemene. Ya niki ya. Digasak karo Gusti Allah. Rumangsane wong sing do sugih-sugih ku rumangsane dite dhewe kok, Pak. Wis sampean takoni ta ngkurangne dite dhewe. Wong sugih kaya ngapa mesti ana dite wong fakir. Ketitipan. Pasti, pasti. Mulane Gusti Allah dawuh wa mimma razaqnahum yunfiqun. Niki meleh-melehno. Setengah saking barang kang paring rizki ingsun infakno. Gusti Allah iki nyindir rizkiku sangga ingsun dalile. Nah iki ngono dadi zaman makke kepenak ana lho Inna rabbaka satamane pangeran ira ya besutu. Iku gawe jembar sapa pangeran ar-rizqa ing rezeki liman marang wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing man. Wa yaqdir lan gawe rupek sapa Allah. Dadi rezeki jelas paringanipun Allah. Rezeki diwene wong ana sing diweki akeh. Ana sing diweki sithik. Mergane apa nek diwahi akeh kabeh bingung manusa. Kok bingung? Nek apik zakat bingung. Tak wena sapa ki tak wena zakat lu nyenyek. Kowe nek butuh zakat kono nyawuk. Ngono le le le. Lanjut piye? Payah. Dadi ora iso sugih kabeh ora iso. Ki meneng nerangake rezeki Gusti Allah sing ngedum. Sing diparingi akeh supaya ora kakehan diutahno. Bahasane hadis niku. Bahasane hadis. Nah, nek ana wong lagi kelan, bahasane idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Ini bahasa hadis. Iza tabakhta maraqatan nek kue nuju kelan duduh-duduh masakan apa wae fa aksir maha duduhe sing akeh banyu sing akeh wa ta'ahad jironaka tanggamu ciprati ciprati ku berarti sithik iki akeh sing nok nggowo kendhil iza tabakhta maraqatan nek kue nuju masak duduh ya fa aksir ma'aha duduhe sing akeh wa ta'ahad jironaka tanggamu ciprati nika jane kat kendil kuwedi masak pirang-pirang nganti mumet terus nggawa bathok nang arep lawang tangga liwat ciprati tenan payah niki ini bahasa isyarah ciprati ngamuk tanggane ya tegese piye niki kanggo bangun kerukunan kehebatan jeneng Nabi wong sak desa mesti ana sing sugih ana sing semeding ana sing ora duwe sing ora pati duwe sing ora duwe niki pawone ora pati umum ora pati ana pegane ora pati kemebul. Muka bolak-balik isine sambel. Esok sambel bawang. Sore sambel kelapa. Awan sambel kecap. Dadi ra pati kemebul. Lah sing ngene wong suke-suke kan pawone kemebul terus. Pawon kemebul. Setuhut gule. Sana sut ngambing. Sut opor. Sut bakso. Sut bakmi. Terus kemebul terus. Lah tonggo. Tonggo. No omah omah gedek. Masakan digawangin. Lewat bako diserot. Nak jero omah. Waduh masakannya kok eduk. Mendah ni aku cici perhati, nuono. Niki wong wedok. Setora nyiprat ahad Senin Selasa Rebu Kamis Jumat orang nyiprat terus esok. Zainab kepethuk kancane Sri. Terus metot-metotan noe. Orang laruan. Sebab apa? Orang nyiprat. Niki. Saya cina nyiprat. Alhamdulillah mbak. Dek daun-daun. Oh, itu sangat. Jeng-jeng malah. Walah. Wah, kepena. Rukun. Lungan itu konsep yang jeng Nabi namung siti. Iza tabak tamarokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Nek kelan tutuh iseng. Okey. Tanggamu ciprati. Ke dapur itu tempat persatuan. Lan dapur tempat perpecahan. Dapur. Mulanya nanti idha atau bakta. Jadi dapur itu pawon, itu gon perselisihan, kalau gon persatuan, gon kerukunan, itu dapur. Kanjeng Nabi dipusatke nang kono. Bahasanya sangat indah, ora kok nek sing cuke ngaweo, sing ora ngono. Ya. Niki. Nah niki kanton jenengan sedaya iki kelebu sing pawone kerep ana pegane apa sing ora ana. Sampeyan engko sing lucu ku nek wong sugih pancen pawone dak dia dak diganu, dak disetel-setel. Lucu niku. Senengane tuku. Wae tuku wae iku ya kudu anu. Tanggane piro? Pamane tuku opor tanggane 5. Ya tuku opor 6. Sehingga gue masih cia, utangannya si cia cia ngono aturan. Oh, ni orang ngono orang suke tu. Orang ni kini, ni saja ada nak jauh gelem tenan kan kepenak. Masya Allah. Ini Al-Quran ku isinya kaya ngono iku. Ya. Innahu satemene Allah. Kana iku ana sapa Allah bi ibadi marang kelawan para kawulane khabiran ku zat sing waspada basiron tur mirsani. Allah ngerti waspada lan ngerti. Dadi wong diparingi rezeki iki menurut kemaslahatane. Sing diparingi pari pirang-pirang zakate ora metu. Engko malaikat gawu tikus. Kos-kos. Ya ana tugas. Bisa apa? Kau nak nipemin? Kau anu orang zakat, ya. Tikus menyerang, manisan. Masih nipemin geger orang terus pun di tikus semua dah dah dah dah. Habis bayar zakat tu, bereng lagi kau bos marai, mana lah? Anak sing tikus belajar dengan ini Ahmad, tu. Kuno aja, kuno zakat ni. Oh, menggo tikus ini menggo. Lho tikus ngerti ngerti tikus ku ana kong sing ngongkon kok. Ya sing ngongkon. Oh niki. Inna huwa rabbi ibadi khabiran basira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وآل أصحابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.